Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa'azzakumullah. Kita sekarang masih berada pada pembahasan seputar penyelenggaraan jenazah dari kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Kata beliau, matan yang bagian atas, rabi'an yang keempat, yang keempat, barakallahu fikum, perhatikan di situ. Rabi'an yang keempat, sifatu ghuslil mayyit, tata cara memandikan mayyit, bagaimana sifatnya, tata caranya. Kata beliau, annahu tustar auratuhu, bahwasannya si mayyit ketika dimandikan hendaknya ditutup auratnya, biasanya menggunakan semacam kain atau yang semisalnya, ditutupkan bagian atasnya. Jadi ketika mandikan enggak melihat si mayitnya. Paham ya, tertutup kain tadi itu. Paham ya, ada orang 4 orang atau berapa, kita minta bantuan pada 4 orang tersebut untuk apa? Membentangkan kain di atas tubuh si mayit. Yang mandikan cuma mandikan aja tapi enggak ngelihat bawahnya. Paham ya? Seperti itu. Agar apa? Fungsi dan tujuannya agar tetap tertutup auratnya. Seperti itu barakallahu fi. Kita lihat summa yarfa'u qalilan wa ya'sir batnah 'asran raqiqan. Kemudian agak diangkat sedikit si mayat tadi itu. Jadi alhamdulillah. Ya sidang. Jadi si mayit barakallahu fikum agak diangkat sedikit. Tujuannya, fungsinya nanti kalau seandainya ada sesuatu yang keluar, ketahuan. Wa ya'sir batnah asran raqiqan. Kemudian apa? Nam agak, yaitu memijat perutnya dengan pijatan yang lembut. Fungsi tujuannya kalau seandainya ada kotoran-kotoran yang ada di dalam, kemudian keluar, biar sekalian keluar dibersihkan. Paham ya? Seperti itu. Naam. Tsumma yaluffu al-ghasil 'ala yadihi khirqatan aw nahwaha fayunajjihi biha. Artinya, kemudian orang yang mandikan mayit tadi itu membalut atau membungkus tangannya dengan apa? Potongan kain. Kalau zaman sekarang ya biasanya menggunakan semacam kaos tangan plastik itu biasanya ya, atau yang semisalnya, yang intinya barakallahu fikum, fungsinya biar nanti nahan ketika memandikan, bersihkan itu enggak langsung kena tangannya. Maksudnya biar enggak ngotori tangannya apa yang semisalnya. Wa tsumma yalufu al-ghasil, kemudian yang mandikan mayit membungkus tangannya khirqatan dengan apa? Sepotong kain. Aw nahwi apa yang semisalnya, fa yunajjihi biha. Kemudian dia barulah apa? Mengeluarkan dengannya. Maksudnya mengeluarkan di sini adalah apa? Kalau seandainya ada kotoran-kotoran, dibersihkan pakai tangan yang sudah terbungkus dengan sepotong kain tadi itu. Paham ya? Nah, kalau zaman sekarang biasanya ada semacam kaos tangan yang terbuat dari plastik itu ya, biasa digunakan untuk mandikan mayit. Atau ada juga yang kaos tangan yang bentuknya kain. Nah, fungsinya untuk ketika tadlif, itu ketika mengusap atau memijat itu halus dan lembut. Kita lihat sini. Tsumma yuwaddi'uhu wudu' as-shalah. Kemudian baru setelah itu apa? Orang yang mandikan tadi mewudukkan si mayit dengan wudu' seperti salat. Paham ya? Bagaimanapun caranya, kecuali tentunya ketika berkumur-kumur, enggak bisa kalau si mayit berkumur-kumur kan. Nah, selain itu, nah kalau si mayit yang meninggal dunia kemudian antum suruh kumur-kumur enggak bisa. Ya cuman kita wudukkan seperti wudunya ketika salat, selain yang tidak bisa dilakukan tadi itu. Summa yaghsil ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidrin aw nahwi. Kemudian barulah dia memandikan Enam, itu menyiramkan air pada bagian kepalanya dan jenggotnya dengan air beserta apa? Sidr, yaitu daun bidara. Aunah metung semisalnya, intinya fungsinya biar tambah bersih ya, semakin bersih. Biasanya kalau daun bidara itu kan semacam kayak kasat itu ya nanti. Nah, barakallahu tidak licin itu ya. Summa yaghsil syikahul aiman summal aisar. Kemudian barulah apa? Memandikan bagian badannya yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Jadi kanan dulu, bagian kanan dulu, baru yang kiri. Biasanya kalau memandikan mayit itu memakai dipan yang dipannya itu miring. Jadi dipannya itu tidak lurus tapi dibikin miring. Fungsi tujuannya biar nanti air yang dipakai untuk memandikan itu enggak menggenang di situ. Miring kemudian ada lubang-lubangnya bawahnya itu. Sehingga ketika memandikan air bekas yang dipakai untuk memandikan tadi itu langsung turun ke bawah. Paham ya? Jadi upayakan dipannya agak miring kemudian ada lubang-lubangnya bawahnya sehingga airnya itu nanti tidak mengenang di situ ya. Nah, tidak tergenang di situ. Summa yaghsiluhu kadzalika marratan tsaniyah wa tsalitsah. Kemudian seperti itu pula caranya. Kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri. Dua kali atau tiga kali. Jadi untuk masalah memandikan ini, dua kali, tiga kali ini dilihat dari sudah bersih atau belum. Kalau sudah bersih, nah walaupun dua kali pun enggak masalah, enggak harus tiga kali. Paham ya? Tapi kalau misalkan melihat kok masih belum sempurna, masih belum bersih, tiga kali enggak masalah. Paham ya seperti itu ya? Naam. Nanti akan dilewati hadisnya. Berikutnya barakallahu fikum yamurru fi kulli marratin yadahu ala batnih. Naam. Jadi ketika di sela-sela mandikan tersebut kadangkala sekali-kali melewatkan tangannya di atas perutnya. Jadi ini digini-ginikan semata tadlik itu ya. Fungsinya kalau ada kotoran di dalamnya keluar, biar sekalian keluar mau dibersihkan nanti. Paham ya? Nah, seperti itu. Fa in kharaja minhu syai'un ghasalahu, ya kan? Kalau ternyata keluar sesuatu dari perutnya, tentunya keluarnya lewat belakang biasanya ya. Nah, maka dia baru apa? Mencucinya. Paham ya? Membersihkannya maksudnya. Fungsi tadlik tadi itu memijat secara halus dan pelan-pelan tadi itu, dan juga nah barakallahu fikum memijatkan tangannya tadi itu, kalau seandainya nanti ada kotoran yang ada dalam perut itu keluar, itu bisa dibersihkan waktu itu juga. Paham ya? Nah, jadi ketika sudah dikafani udah keluar lagi itu loh istilahnya. Nah, lihat. Nah, kemudian wasaddal mahal bikutunin au nahwi. Kemudian tempat keluarnya kotoran, paham maksudnya ya, tempat keluarnya kotoran ya. Nah, bagian duburnya itu nah barakallahu fikum disumbat atau ditutup dengan apa? Dengan kutun itu nah barakallahu fikum semacam kapas, paham ya, kapas. Nah, intinya fungsinya biar tidak keluar kemudian baunya kemana-mana itu setelah dilakukan yang sebelumnya dia dimandikan kemudian dibersihkan kemudian tatlik, yaitu dipijat pelan-pelan kemudian keluar kotoran misalkan dibersihkan, setelah itu nanti ditutup tempat keluarnya apa kotoran tadi itu dengan enam semacam kapas atau yang semisalnya. Fa in lam yastamsik fabitinin hurri. Fabitinin hurrin. Kalau seandainya tidak bisa apa barakallahu fikum, tidak bisa tertahan keluar terus walaupun dengan kapas, maka boleh dengan apa? Nah barakallahu fikum dengan semacam penyumbat yang lainnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum penyumbat yang lainnya mungkin dengan ya intinya bagaimanapun caranya tersumbat dan tidak keluar. Jadi kapas tadi itu bukan mengharuskan, cuman kalau dengan kapas sudah cukup terhenti, nah maka cukup. Kalau enggak bisa maka menggunakan yang lainnya, itu intinya. Aw bi wasail tib al haditsah, atau dengan apa? Dengan fasilitas kedokteran yang model baru. Dalam artian kalau zaman sekarang mungkin lebih canggih ya. Jadi kalau untuk masalah menyumbat seperti itu mungkin ada dengan alat-alat yang lain atau bahan-bahan yang lain. Kalau zaman waktu itu kan mungkin karena keterbatasan alat ya dengan kapas atau semisalnya. Kalau zaman sekarang kan mungkin lebih canggih lagi ya, bisa dengan penyumbat-penyumbat yang lainnya, intinya yang lebih canggih. Nah, kata beliau kalas kuanahi, seperti semacam perekat dan yang semisalnya, semacam lem atau apa perekat intinya. Paham ya? Intinya apa? Intinya kuat gitu ya. Nah, perekat atau yang semisalnya yang tentunya bisa menahan agar kotoran dari dalam perut itu enggak keluar lagi gitu. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat penjelasannya halaman 311 karena 310 sudah kita baca penjelasan kemarin. Fadlu taghsil wa sunnatu fi. Keutamaan memandikan mayit dan sunnahnya dalam hal tersebut. An Abi Rafi' radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari hadits Abi Rafi' radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ghasala musliman faqatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah." Masyaallah. Barang siapa yang memandikan seorang muslim kemudian dia menyembunyikan aibnya, kata ma'alaihi maksudnya adalah apa? Nah, barakallahu satara aibahu. Maksudnya dia itu menutupi aibnya. Cacat yang ada pada dirinya, matarullah ada yang nah barakallahu fikum dari bagian tubuhnya cacat atau ada kekurangan, itu jangan diceritakan orang lain itu loh. Sepulan tuh gini-gini enggak usah. Paham ya? Nah, dia benar-benar memandikan yang amanah. Jadi orang yang mandikan amanah itu kalau ada cacat pada seseorang yang dia mandikan itu enggak diceritakan orang lain itu ya. Enggak dikabar-kabarkan ke orang lain. Itu maksudnya. Barang siapa yang mandikan seorang mayit muslim kemudian dia menyembunyikan aibnya, cacatnya, ghafarallahu lahu 40 marrah, masyaallah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni untuk orang tersebut 40 kali. Wa bi riwayah, dalam riwayat yang lain, kharaja min dzunubihi ka yaumin waladatu ummuh, masyaallah. Orang yang mandikan tadi itu akan keluar dosa-dosanya dari dirinya seperti hari yang dia dilahirkan ibunya, berarti enggak punya dosa lagi. Ini hadis yang disebutkan di dalam kitab ini barakallahu fiik. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, belabdin arba'ina kabirah. Arba'ina kabiratan. Apa artinya? Allah Ta'ala akan mengampuni 40 na barakallahu fiikum dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar yang taruhlah dia terjatuh dalam dosa besar, Allah Ta'ala akan mengampuni dengan ampunan tersebut. Alhamdulillah. Paham soalnya ya? Nah, kita lihat sini. Wa man kafalahu kasahullah yaumal qiyamah min suddudin wastabarak. Nah, wastabakul jannah artinya, dan barang siapa yang kafalinya, niscaya Allah Ta'ala akan berikan pakaian kepada orang yang mengkafani tadi. Masya Allah. Dari apa pakaiannya? Dari sundus. Apa itu sundus? Sundus itu adalah sutra yang tipis. Paham ya? Istabrak itu juga sutra tapi tebal. Itu kalau dalam arti secara bahasa seperti itu. Jadi, waman kafanahu, barang siapa yang mengkafani si mayit tadi. Perhatikan ya. Nah, barakallahu fikum artinya biar tahu. Kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin wa tabarak. Allah Ta'ala akan berikan pakaian kepada orang tersebut yang mandikan tadi itu di hari kiamat dengan apa? Sundus. Sundus itu adalah harirun raqiq, yaitu sutra yang tipis. Nah, sundus adalah sutra yang tipis. Kemudian apa? Istabrak, itu sutra yang tebal. Ghaliz, harirun ghaliz, yaitu sutra yang tebal. Niscaya Allah Ta'ala akan berikan pakaian kepada orang tersebut yang mandikan tadi itu di hari kiamat dengan apa? Pakaian dari sutra. Ya. Nah, maksudnya sutra yang tipis dan sutra yang tebal yang diambilkan dari surga. Nah, maksudnya adalah keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mandikan tadi itu. Wa man hafara lahu hufratan, dan barang siapa yang menggali liang lahatnya, menggali kuburannya untuk si mayit tadi, fa'adannahu, kemudian dia memakamkannya fiha, pada galian tersebut, ajrallahu lahu ajra maskan. Niscaya Allah Ta'ala akan berikan pahala kepada orang tersebut seperti pahala orang yang memberikan apa? Nah, tempat tinggal orang miskin yang dia berikan sampai hari kiamat. Paham ya? Seperti itu. Keutamanya sangat besar. Yang mandikan diampuni dosanya 40 dosa besar. Atau 40 kali dalam riwayat yang lain. Yang mengkafani, Allah Ta'ala akan memberikan pakaian dia. Nah, dari apa? Sutra surga. Baik yang tipis maupun yang tebal. Yang menggalikan kuburannya. Kemudian, sampai dia memakamkannya. Itu nanti apa? Barakallahu fiik. dikasih pahala seperti apa? Seperti pahala tempat tinggal yang dia berikan kepada orang miskin sampai hari kiamat. Seperti itu. Masya Allah. Naam. Akhrajahu al-Hakim wal-Baihaqi warrahu at-Tabrani fil kabir bil lafzi arba'ina kabirah wassahahu al-Albani fi ahkamil janaiz. Masya Allah. Naam. Kitab Ahkamul Janaiz bagus sekali ya. Kalau antum membaca tebalnya ya kitab Ahkamul Janaiz. Syekh Abdullah Aryani waffaqahullah, beliau juga telah meringkas atau naam menyederhanakan kitab Ahkamul Janaiz, Mulakhas Ahkamul Janaiz. Paham ya? Itu juga bagus kitabnya. Kata beliau, "Wa liman tawalla ghuslahu naam fadlun 'azimun bisyartain." Bagi orang yang mengurusi pemandiannya mendapatkan keutamaan yang agung dengan dua syarat. Penting dua syarat ini ya. Jadi orang yang mengurusi pemandiannya, kadang-kadang orang banyak takut. Orang meninggal dunia itu memandikan takut. Paham ya? Wah ini mayit, wah ini udah mati, takutnya. Nah, barang siapa yang mandikan, mengurusi pemandian jenazah tersebut, mandikan dan juga ngurusin, maka mendapatkan keutamaan yang agung. Bisartain dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Kita lihat apa saja. Pertama, an yastura alaihi wa la yuhaddis bima qad yara alaihi min makruhin. Penting ini. Orang yang memandikan tersebut menutupi aibnya, yastur menutupi. Menutupi alaih aibnya, cacatnya dan tidak menceritakan kepada orang lain dengan apa yang dia lihat berupa perkara yang dia tidak sukai. Ya namanya kan memandikan. Nah, barakallahu fiik. Kalau seandainya dia taruhlah melihat sesuatu yang cacat pada tubuhnya, pada badannya, itu dia enggak boleh ceritakan orang lain. Jadi kan amanah. Nah, kalau dia cerita orang lain, si fulan tuh gini, badannya kayak gini misalkan, padahal dia diamanin untuk mandikan, itu berarti enggak amanah. Paham ya? Syarat yang pertama apa tadi? Hendaknya dia menutupi aibnya, cacatnya dan tidak menceritakan orang lain dengan apa yang dia lihat berupa perkara yang dia tidak sukai. Paham ya? Seperti itu. Yang kedua, an yabtaghiya bidzalika wajhallah. Dalam memandikan tersebut yang paling utama adalah dia mengharapkan dengan pemandian tersebut wajah Allah, bukan mengharapkan amplop. Paham ya? Nah, karena dia berani siap mandikan karena dapat amplop. Nah, berarti kan udah lain lagi bahasanya. Niat pertama kali karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti setelah itu ada orang ngasih mukafaah atau pemberian, lain lagi pembahasannya. Tapi niat paling utama ini, paham ya? Hendaknya orang yang mandikan tersebut barakallahu fi, nah mengharapkan dengan perbuatan tadi wajah Allah. La yuridu bihi jazaan wala syukura. Dia tidak menginginkan dari manusia balasan, tidak pula rasa syukur. Au syai'an min umur dunia, atau tidak mengharapkan sedikit daripada perkara dunia. Jadi benar-benar murni mengharapkan wajah Allah taala, karena jarang sekali orang yang siap memandikan, jarang sekali. Kadang orang ketakutan atau semisalnya. Wa illa pada asalnya nanti nam dikembalikan kepada keluarganya, itu yang paling utama. Paham ya? Karena kaitannya mahramnya, kaitannya mahramnya, jangan mengundang orang lain sebelum keluarganya tawari terlebih dahulu. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian kata beliau, lima taqarrara fi syara', inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbal minal ibadat illa ma kana khalisan liwajhil karim. Dikarenakan apa? Telah ditetapkan dalam syariat bahwasanya Allah Ta'ala tidak menerima ibadah-ibadah itu kecuali apa? Kecuali kalau amalan tersebut murni ikhlas mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Selama apa? Orang tersebut dalam beribadah mengharapkan wajah Allah Ta'ala, ikhlas karena wajah Allah Ta'ala, maka apa? Maka diterima ibadahnya. Ada dua syarat kan? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Dua syarat ibadah. Karena suatu ibadah enggak diterima kecuali dengan dua syarat tersebut. Dua syarat tersebut akan terpenuhi, akan muncul kalau orang punya ilmu. Kalau ilmu enggak ada ya dia cuma mandikan itu aja. Padahal harus diiringi dengan dua syarat. Pemandian dengan cara secara apa? Secara pemandian dengan tata cara apa? Nah, barakallahu fikum, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ikhlas. Itu ya, ikhlas dan mutaba'ah tidak muncul kecuali apa tadi? Didasari oleh ilmu. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu tidak diterima. Pantunnya, pantun berkaitan masalah orang yang beramal tanpa ilmu tidak diterima. Dan kita lewati berkali-kali pantunnya. Antum tahu, ingat? Ewa, pantunnya mudah sekali, bagus pantunnya. Kalau bisa melantunkannya, bagus. Ewa, pantunnya, barakallahu fiik, handalah, ingat? Ewa? Faedah seputar apa? Orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak, tidak terima. Ewa, yang keras. Jangan maknanya, ini pantun. Ewa, ingat gak? Ayat teraman, yang keras ayat teraman. Naam ahsanta barakallahu fiik. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbalu. Indah kan? Itu pendek tapi bagus. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalan-amalannya tertolak, tidak terima. Karena dengan adanya ilmu akan melahirkan dua perkara, ikhlas dan mutaba'ah. Itu maksudnya kaitannya ya. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla, pantunnya ulang sekali lagi ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kondisikan ya, ini pantunnya biasanya sebutkan dalam kitab-kitab seputar akidah dan tauhid itu ya. Nah, kalau tidak salah dulu didapatkan disebutkan dalam kitab Syarah Wajibat Al-Mutahattimat itu ya. Nah, barakallahu fi. Dan dari sini wasunnah fit taghsil, dan yang disunnahkan dalam masalah mandikan jenazah atau mayit, an ummi ati an ummi atiyah. Naam, yaitu hadis ummi atiyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, dakhala 'ainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsil ibnatah Zainab. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengunjungi kami, masuk di tengah-tengah kami dalam kondisi kami sedang memandikan putrinya Zainab. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ifsilna salatan au khamsan au sab'an au akthar min dzalik idza ra'aytunna dzalik bima'in sadrin. Masya Allah, ini contohnya ini. Rasulullah masuk kemudian mengatakan kepada siapa tadi? Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dalam kondisi waktu itu sedang memandikan siapa? Memandikan putrinya, yaitu putri Rasulullah SAW Zainab. Faqala, seraya beliau berkata, ifsilna, mandikanlah dia. Salatan, tiga, au khamsan atau lima, au sab'an atau tujuh, tiga kali atau sampai lima kali atau tujuh kali, au aksar atau lebih dari itu, idza ra'aytun dzalik, kalau kalian memandang masih membutuhkan. Jadi kalau masih dibutuhkan memandikan walaupun sampai tujuh kali pun enggak masalah. Paham maksudnya itu ya? Karena intinya itu inqa, inqa itu bersih. Paham ya? Itu yang paling jadikan patokan. Kalau tadi tiga kali, empat kali udah bersih ya udah. Tapi kalau lebih dari itu, kalau memandang memang dibutuhkan, paham ya? Maka tidak masalah. Dengan apa? Bima'in wa sidrin, dengan air dan juga apa? Naam sidr, itu daun bidara. Namanya daun bidara ya, sebelah ini ada ya, kalau mau melihat daun bidara yang sebelah ini dekat pohon talok itu ya. Nah, barakallahu fiik, itu daun bidara itu. Qalat qultu, dan kemudian aku berkata, yaitu Ummu Atiyah, witran, apakah harus witir ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Witir itu berarti 3 5 7. Naam, karena Allah Ta'ala mencintai witir. Naam. Wa ja'alna fil akhirah kafuran aw syai'an minal kafur, masyaallah. Kemudian kata Rasulullah ketika ditanya, apakah harus witir ya Rasulullah? Ganjil ya Rasulullah? Qala na'am, iya kata Rasulullah. Dan jadikanlah di akhir pemandian, di akhir kali mandikannya itu dicampur dengan kafur. Kafur ini bukan gamping ya. Paham ya, tapi kafur barus. Paham ya, kafur barus. Nah, kalau gamping itu jangan, bahaya itu. Paham ya? Kafura au syai'un kafur, maksudnya kafur barus atau yang sejenisnya, yang intinya berbau wangi. Paham ya, seperti itu. Naam. Kalau di kamus, kafura, kafur itu kafur barus. Kalau kafur barus antum? Ya, kafur barus yang dijual yang ma'ruf, iya kan? Nah, kalau antum belum pernah lihat kafur barus ya terlambat itu istilahnya ya. Nah, udah ma'ruf itu kan? Naam. Muhammad tahu, Muhammad SB, tahu? Kalau baru tahu, nah itu. Paham ya? Kapur sini bukan gamping, bukan. Paham ya? Bukan kapur yang campuran semen, bukan ya. Tapi kapur sini adalah kapur barus atau yang semisalnya. Naam, itu yang di akhir kali memandikan, misalnya taruhlah 5 kali, yang kelima itu dicampur apa? Naam kapur baru saat itu naam. Ikhwan fi din azza jazakumullah. Kemudian berikutnya fa idza faraghtunna fa adinanni. Naam, artinya kalau seandainya kalian sudah selesai mandikan, kabarkan kepadaku kata Rasulullah. Siapa yang dimandikan ini? Yang dimandikan siapa? Yang dimandikan ini siapa? Zainab putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengkabarkan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah witir ganjil?" kata beliau, "Na'am." Jadikanlah nanti di akhir kali ketika mandikan dicampur dengan apa? Kapur, yaitu semacam kapur barus. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apabila kalian sudah selesai mandikannya, kabarkan kepadaku." Falamma faraghna adanna. Kemudian ketika kami selesai pun kami kabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa alqa alaina hikwatan izarah. Kemudian Rasulullah melemparkan kepada kami sarungnya. Beliau melemparkan sarung. Hikwah itu izar, sarung. Paham ya? Melemparkan sarungnya. Faqal, seraya berkata, "Asyirnaha iyyah." Pakaikanlah sarung tersebut kepadanya. Dan qalat, kemudian Ummu Aqiyah mengatakan, "Wa mashattuha salasata qurun." Kemudian aku menyisirnya dengan 3 bagian. Dibikin 3 bagian menyisirnya. Kanan, kiri, tengah. Kanan, kiri, tengah. Paham ya? Wa fi riwayah naqattuhu tsumma ghasaltuhu. Dalam riwayat yang lain aku menguraikan rambutnya, diuraikan rambutnya. Diuraikan, paham ya? Diuraikan itu, kemudian kami mencucinya. Naam. Fa dhafarna sya'raha tsalatsata athlas. Kemudian kami apa? Kembali membagi rambutnya menjadi 3 bagian. Kanan, kiri, tengah. Paham ya? Nabi bagi 3 bagian. Setelah itu apa? Kata beliau dijelaskan ini qarnaiha wa nasiyataha, yaitu 2 bagian kanan, kiri dan yang tengah. Wa alqainaha khalfaha, kemudian kami letakkan di belakangnya. Jadi 3 bagian tadi digabung jadi satu, taruh belakang. Paham ya, seperti itu. Qalat, kemudian beliau berkata radhiyallahu anha, wa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'al wudhu' minha. Awalilah, mulailah yang pertama kali itu diawali dengan yang kanan-kanannya dulu dan tempat-tempat wudhu'nya, anggota wudhu'nya. Paham ya? Jadi kanan, huruf kiri. Itu yang sunnah seperti itu. Wa illa sebagai para ulama kalau teman mau izza atau yuzzi atau istilahnya sah-sah saja ini dimandikan bersih. Tapi kalau sesuai dengan sunnah seperti ini ya, sesuai dengan sunnah kanan dulu, kemudian baru kiri. Naam. Kita tutup yang terakhir. Hadis ini akhrajul Bukhari Muslim. Al amanatu fit taghsil. Apa itu amanah dalam mandikan? Amanah, bagaimana amanah, bagaimana orang dikatakan amin, terpercaya dalam mandikan? Liqauli Ibnu Umar, dikarenakan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la yaghsil mautakum illal ma'muni ma'munun. La yaghsil mautakum illal ma'munun. Janganlah ada orang yang mandikan mayit-mayit kalian kecuali orang yang amanah. Ini penting loh ya, orang amanah nih ya. Kadang kalau enggak amanah dia cerita orang lain, aku kemarin mandikan si mayit, musuh seperti ini, badannya seperti ini, ada cacatnya, itu enggak amanah berarti. Kalau amanah dia menutupi apa? Aibnya. Menutupi apa? Aibnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Ungdur Irwa al-Ghalil al-Albani. Kalau mau melihat hadisnya itu dalam kitab Irwa al-Ghalil karya Al-Imam al-Albani rahmatullah alaih, kitabnya bagus ya. Wal amanatu syamilatun li kulli al-aqwal wal af'al hatta taghsil al-mayyit. Masyaallah. Yang namanya amanah itu mencakup pada setiap ucapan, perbuatan sampai memandikan mayit itu harus amanah. Memandikan mayit harus apa? Harus amanah. Wal mu'taman, dan orang dikatakan dipercaya orangnya, wal muhafid al-salawatul khams, di antara ini. Orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya. Paham ya? Nah, orang yang senantiasa apa? Menjaga sholat 5 waktu itu berarti orangnya amanah. Termasuk tanda-tanda orang yang dikatakan mu'taman, dipercaya. Nah, orangnya amanah. Tapi bukan di rumah sholatnya, ma'al jama'ah ini. Sholatnya bersama jama'atul muslimin di masjid misalkan. Al-ma'ruf bi amanatihi wa akhlaqihi wa mu'amalatihi linnas. Yang orang tersebut di samping menjaga sholat 5 waktunya bersama jama'ah, orang tersebut juga dikenal dengan apa? Dengan amanahnya dan akhlaknya dan muamalahnya bersama manusia. Kenal. Jadi enggak sembarang orang. Orang mabu-mabuan suruh mandikan ya jangan. Orang suka judi mah suruh mandikan ya jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, orangnya ma'ruf. Biasanya kalau di kampung itu kan orang dari kenal kan orang ini ma'ruf, orangnya baik, orangnya amanah, orangnya bermuamalah pun bagus. Nah, sholat lima waktu di masjid misalkan. Nah, barakallahu fiik itu masuk dalam kategori amanah seperti itu ya. Naam. Adapun tata caranya yang lainnya, nah barakallahu fiik yang berkaitan dengan memandikan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena ternyata panjang juga. Nasallahu assalamatu wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.